Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada pagi ini pelajaran kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Naam. Barakallahu fikum. Dan baru saja kita menyelesaikan pembahasan Hamzah Mutawasito. Nah, yang pagi ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan baru Hamzah Mutatorifa, halaman 46. Nah, Hamzah Mutatorifa. Barakallahu fikum. Ya, tafadhal Pak Yogi Abu Safnat, dibantu dibaca. Qala hafizahu ta'ala ki Hamzah Mutatorifah. Satu, pengertian Hamzah Mutatorifah. Hamzah Mutatorifah yaitu Hamzah yang berada di akhir kata, seperti Fatia. Nam, Fatia artinya melupakan. Syadiun, pantai. Jarua, jarua berani. Nam, fi'il madi jarua ya. Fatia fi'il madi, syadiun isim. Nam. At-takawu'u. Takafu', takafu'u. At-takafu'u. Nam, takafu'u masdar. Artinya artinya kesetaraan atau sama. Bada'a. Nah, bada'a fi'il madi artinya memulai. Malja'un. Nah, malja'un isim zaman, isim makan. Ya, artinya tempat atau waktu berlindung. Nah. Dua, kaitah penulisan Hamzah Mutatorifah. Hamzah Mutatorifah ditulis di atas huruf yang mencocoki harokat huruf sebelum Hamzah. Nah, kaidah ini sama dengan kaidah yang telah kita bahas pada Hamzah Mutawasito. Nah, pada Hamzah Mutawasito disebutkan tentang harokat terkuat dan huruf yang mencocokinya. Itu ya. Disebutkan bahwasanya harokat terkuat itu pertama kasroh, huruf yang mencocokinya adalah ya. Harokat tingkatan berikutnya doma, huruf yang mencocokinya wawu. Tingkatan berikutnya alif. Fathah huruf yang mencocokinya alif. Nam, lalu setelah itu sukun. Nam, itu tingkatan huruf terkuat beserta huruf yang mencocoki. Nam, kalau di sini di Hamzah Mutatorifah yang menjadi kaidah pokoknya adalah Hamzah ini ditulis di atas huruf yang mencocoki harokat huruf sebelum Hamzah. Artinya apa? Artinya perhatikan apa harokat sebelum Hamzah. Lalu Hamzah Mutatorifah ditulis dalam di atas bentuk huruf yang mencocoki harokat tersebut. Kalau harokat sebelum Hamzah ini doma, harokat huruf sebelum Hamzah ini doma, maka Hamzah ditulis di atas wawu. Meskipun Hamzahnya berharokat kasro, fathah atau doma atau bahkan sukun. Demikian juga Kalau harokat sebelum huruf, kalau harokat huruf sebelum hamzah itu adalah berupa kasroh, maka hamzah ditulis di atas ya, meskipun harokat hamzahnya adalah doma, fathah, kasroh atau sukun. Nah, demikian juga kalau harokat huruf sebelum hamzah itu adalah fathah, hamzah ditulis di atas alif, meskipun harokat sebelumnya berupa doma, fathah, kasroh atau sukun. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sebelum hamzah itu sukun, nah, maka apa? Hamzah ditulis sendirian, mufroda, di atas sater. Nah, itu kaidah umumnya. Sekarang masuk ke rinciannya beserta contohnya ya. Silakan dilanjutkan bacaan. A. Hamzah mutatorifah ditulis di atas huruf ya jika harokat huruf sebelumnya adalah kasroh, seperti bari'a, fati'a, kuri'a, yubri'u, lam yahbi, lam yaji, ya sukun, lam yaji, yastahzi'u, yattaki'u, qari'un, nashi'un, sayyi'un, muhti'un, fisyati'i, marartu bimri'il qaisi. Nah, barakallahu fikum. Yang kaidah pertama, ditulis di atas huruf ya. Hamzah mutatarifah ditulis di atas huruf ya jika harokat huruf sebelumnya kasro. Nah, pada contoh yang antum dapati dari sekian kata yang ditulis dalam contoh, antum perhatikan harokat huruf sebelum hamzah semuanya kasro, maka hamzah ditulis di atas ya. Nah, yang bentuknya alif bengkok. Dikatakan ya kenapa? Karena alif bengkok tersebut menyerupai ya. Jika dikasih titik di bawahnya, titik dua, maka menjadi ya, gitu kan? Hamzahnya dibuang, kasih titik dua, menjadi ya. Maka dikatakan itu, dikatakan dia di atas ya. Nah, seperti bari'a, artinya dia berlepas diri. Fati'a, nah, fati'a merupakan. Kuri'a, dia dibaca, fi'il majhul ya. Yubri'u, dari abro'a, yubri'u, nah, membebaskan. Arti lengkapnya dia sedang atau akan membebaskan. Nah, kita arti singkat, arti singkatnya membebaskan. Lam yaji, nah, tidak datang, dia tidak datang. Yastahzi'u, nah, dia menghina, mengolok-ngolok. Yattaki'u, dia bersandar. Qari'un, pembaca. Nasi'un, yang tumbuh. Sayyi'un, kejelekan atau yang jelek, yang jelek. Mukhti'un, yang keliru. Nah, qari'un isim fa'il, nasi'un isim fa'il, sayyi'un sifat musyabaha, mukhti'un berupa isim fa'il. Nah, fisyati'i, nah, di pantai. Nah, syati' di situ pantai, artinya meskipun wazannya timbangannya isim fa'il, artinya yang di tepi, maksudnya pantai. Marartu bimri'il qais, aku melewati nama orang ya, Imru'ul Qais. Nah, syaitnya Imru'un, yang kata pertama Imru'un itu berakhiran hamzah. Hamzahnya ditulis di atas ya, Im Bimri'il. Kenapa? Karena di awal huruf sebelumnya adalah harokat huruf sebelumnya adalah kasro. Nah, yang jelas di sini, jadi hamzah kaidah pertama, hamzah ditulis di atas ya jika harokat huruf sebelumnya kasroh, tanpa memperhatikan harokat hamzah, tanpa memperhatikan harokat hamzah. Hamzahnya bisa berat, bisa harokatnya doma, nam seperti yubriu, bisa harokatnya fathah seperti bari'a fati'a, bisa harokatnya sukun seperti lam yaji, bisa harokatnya kasroh seperti marortu bimri'in, bimri'il qais. Bisa juga fathah kalau dimasukkan huruf jazm seperti lan, lan yastahzi'a, lan yattaqi'a. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang B, lanjutan. B, hamzah mutatarifah ditulis di atas huruf wawu jika harokat huruf sebelumnya adalah dhammah, seperti jaru'a, batu'a, maru'a, yajru'u, lam yajru', ju'un, attaqafu'u, attala'lu'u, min lu'lu'in, hadam ru'ul qaisi. Nah, hadam ru'ul qais. Barakallahu fikum. Kaidah kedua, di hamzah mutatarifah ditulis di atas wawu jika harokat huruf sebelumnya adalah dhamma. Nah, seperti jaru'a artinya berani, dia berani. Batu'a artinya lambat, dia lambat. Maru'a baik. Yajru'u berani. Mudorek dari jaru'a, jaru'a yajru'u. Lam yajru' untuk majzum. Lam yajru' dia tidak berani. Nam, atau dikasih fathah lan, lan yajru'a, lan yajru'a. Nam. Nam, aksannya dikasih fathah juga. Fathah kelewat ya. Ju'un, haluan kapal. Takafu'u. Nam, sepadan. Sama. Talak lu'u, kilauan sinar. Min lu'lu'in, dari mutiara. Lu'lu'un, nah, lu'lu'an, min lu'lu'in, semuanya ditulis di atas wawu hamzanya. Hadam ru'ul qais, nah, itu, ini imru'ul qais, nah. Sahihnya dari contoh-contoh yang disebutkan itu, hamzah semuanya ditulis di atas wawu. Hamzah mutatarifah semuanya ditulis di atas wawu. Kenapa? Karena harokat huruf sebelum hamzah berupa dhamma. Baik hamzahnya berharokat fathah seperti jaru'a, atau hamzahnya berharokat dhamma seperti yajru'u, atau sukun seperti lam yajru', atau fathah seperti lan, lan yajru'a. Nam. Barakallahu fikum. Atau di isim seperti ju'ju'un, takafu'u, ju'ju'un yang nakiro, takafu'u yang ma'rifat, atau berupa kasroh seperti min lu'lu'in. Nam. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. C, hamzah mutatarifah ditulis di atas huruf alif jika harokat huruf sebelumnya adalah fathah, seperti bada'a, qara'a, tawaddu'a, yabda'a, lam yakra', ikra', al-khata'u, an-naba'u, malja'un, min mabda'in, ro'aitum ro'al qaisi. Nah, kaidah yang ketiga, hamzah mutatarifah ditulis di atas huruf alif jika harokat sebelum hamzah adalah fathah. Bada'a dia memulai, qara'a dia membaca, tawaddu'a dia berwudu, yabda'u dia sedang memulai, yabda'u diperbaiki harokat yabda'u ya, dia sedang memulai. Lam yakra', dia tidak membaca. Ikra', bacalah. Atau kita kasih mansub lan yabda'a, lan yabda'a, dia tidak memulai. Nam. Jadi pada fi'il bisa ada tiga harokat contohnya. Ada yang fathah, harokat hamzanya fathah, harokat hamzanya dhamma, ada yang harokat hamzanya sukun. Nam. Dalam semua keadaan hamzah ditulis di atas alif kalau harokat sebelumnya fathah. Nah, maksudnya baik hamzahnya berharokat fathah, dhamma ataupun sukun ataupun fathah. Al-khata'u, contoh untuk isimnya al-khata'u, kekeliruan, kesalahan. An-naba'u, berita. Malja'un, waktu atau tempat berlindung. Mimmabda'in, dari permulaan. Mabda'nya kita artikan masdar mim. Mimmabda'in, dari permulaan. Ra'aitum ra'al qais, ra'aitum ra'al qais, aku melihat imru'ul qais. Nah, nama orang. Barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan contoh yang Imru'ul Qais, yang contoh pertama di A, Imri'il Qais, Bimri'il Qais, yang kedua Hadamru'ul Qais, yang ketiga Hadamru'al Qais. Ada perbedaan pada harokat ro' ya. Ya enggak? Ro'nya ada yang dibaca kasroh seperti Bimri'il Qais. Ro'nya ada yang dibaca doma seperti Imru'ul Qais. Ada ro'nya yang dibaca fathah seperti Imru'al Qais. Ketemu yang dibaca? Yang dimaksud? Nah. Nah, di situ menunjukkan harokat ro'. Harokat ro' itu bisa berubah pada Imru'ul. Pada Imru'un harokat ro' bisa berubah. Bisa ditulis doma, kasroh dan fathah. Perubahan ini mengikuti harokat setelahnya, mengikuti harokat setelahnya. Apa harokat huruf setelahnya? Hamzah. Mengikuti harokat hamzah. Kalau hamzahnya berharokat kasroh, roknya di kasroh. Kalau harokatnya harokat hamzah berupa doma, roknya di doma. Kalau harokat hamzahnya berharokat fathah, roknya di fathah. Nah, itu rok di situ disebut harokatnya idba. Harokat mengikuti, yaitu mengikuti huruf setelahnya. Nah, harokat idba itu kadang-kadang mengikuti huruf setelahnya, terkadang mengikuti huruf sebelumnya, harokat idba. Nah, di sini contoh harokat idba untuk harokat yang mengikuti huruf setelahnya. Nah, jadi begitulah kenapa ro mengalami perubahan harokat dari doma, kasra, fathah. Kenapa? Karena mengikuti harokat ro. Ya, berlanjutan. D. Hamzah mutatorifah ditulis pada sater jika huruf sebelumnya bersukun, seperti yaji'u, yafai'u, yafi'u, yafi'u, yafi'u, yudhi'u, yusi'u, juz'un, kuf'un, al-mil'u, al-bur'u, bina'un, dhoi'un, dau'un, dau'un, dhau'un, syai'un, fis-sama'i. Nah, aksantum. Kaidah yang keempat, hamzah mutatoripa ditulis pada sater, yaitu mufroda, terpisah. Mufroda pada sater terpisah, tidak ditulis di atas wawo, tidak di atas ya, tidak di atas alif, namun dia terpisah sendirian ya, atau dikatakan dengan mufroda. Hamzah mufroda itu hamzah yang sendirian, mufroda itu. Nah, hamzah mutatoripa ditulis mufroda atau pada sater jika huruf jika harokat huruf sebelumnya sukun, atau jika huruf sebelumnya sukun, huruf sebelumnya itu sukun, seperti yaji'u, yafi'u, yudi'u, yusi'u. Nah, harokat di harokat sebelum hamzah semuanya sukun. Juz'un, kuf'un, al-mil'u, al-bur'u, bina'un, da'un, syai'un, fisama. Nah, semuanya diawali oleh sukun, maka hamzah ditulis sendirian. Nah, barakallahu fikum. Kaidah untuk hamzah ditulis pada sater yang bentuknya mufroda, hamzah yang sendirian ini, apa kaidahnya? Ketika huruf sebelumnya sukun, baik sukun tersebut di atas huruf sahih seperti juz'un dan kuf'un. Juz'un artinya bagian, kuf'un sepadan. Al-mil'u penuh, al-bur'u kesembuhan. Nah, itu semuanya sukun ya. Sebelum hamzah semuanya sukun, dan sukunnya ada di huruf sahih. Sukunnya ada di huruf sahih. Nah, atau sukunnya di atas huruf ilat seperti ya, yaji'u, yafi'u, yudi'u, yusi'u, huruf ilat kan. Nah, atau sukunnya di atas wawu seperti da'un atau hudu'un, da'un cahaya. Nah, atau sinar, hudu'un tenang, wadu'un air untuk wudu atau air, atau wudu'un wudu kalau dibaca doma. Nah, luju'un, luju'un kembali atau berlindung, luju'un berlindung. Nah, itu sukun-sukunnya yang dicontohkan barusan di atas wawu. Apa itu? Dauun, huduun, wuduun atau waduun dan lujuun. Nah, atau sukunnya pada alif seperti binaun dan samaun. Binaun dan samaun ini sukunnya ada pada alif. Nah, boleh dibaca bil binai atau binaun atau fil binai, enggak masalah. Harokat hamzah baik doma, fathah ataupun kasrah enggak pengaruh. Yang paling penting apa itu? Memperhatikan huruf sebelum hamzah, apa harokatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hamzah ditulis mufroda atau pada satar ketika huruf sebelum hamzah adalah sukun, baik sukunnya di atas huruf sahih ataupun sukunnya di atas huruf ilat, di atas wawu, alif ataupun ya, seperti tadi yang disebutkan. Nah, kalau sukun di atas alif tidak ditulis ya. Kenapa? Karena alif pasti sukun. Kalau ya dan wawu ditulis sukunnya. Kenapa? Karena ya dan wawu bisa menerima harokat, bisa menerima doma, fathah, kasroh. Kalau alif tidak bisa menerima fathah, doma, kasroh, dia selalu sukun, sehingga tidak perlu menulis sukun pada alif. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Lanjut. Ya, lanjut. Tiga, tanbihat dan fawaid hamzah mutatorifah. Satu, alif mansub yaitu alif tambahan yang menyertai akhir isim mansub bertanwin atau akhir isim nakirah berharokat tanwin fathah. Alif ini tidak bisa dibaca mat melainkan pada waqaf, berhenti dari bacaan, baik ada pada kata yang berakhiran hamzah atau selainnya, seperti ra'aitu rajulan wa kitaban walu'lu'an. Naam. Barakallahu fikum. Fawaid tanbihat dan fawaid hamzah mutatoripa. Naam. Barakallahu fikum. Tentang alif mansub ya. Alif mansub itu keadaan isim nakiro yang mansub dikasih tanda alif. Kitabun, kitaban, kitabin. Ja'a kitabun. Apa artinya? Telah datang sebuah kitab. Ra'aitu kitaban apa artinya? Aku melihat kitab. Aku melihat sebuah kitab. Marartu bi kitabin artinya? Aku melewati kitab. Naam, antum perhatikan pada tiga contoh ini, ja'a kitabun, ra'aitu kitaban dan marartu bi kitabin. Pada ra'aitu kitaban, naam, ada tambahan alif. Kitaban. Disebut alif apa? Alif mansub. Alif mansub. Nah, ra'aitu kitaban, alif mansub situ. Kalau kitabun dan kitabin tetap enggak ada tambahan sedikit pun huruf. Nah, namun ketika kita baca kitaban ada alif. Nah, alif disitulah alif mansub. Alif ini tidak dibaca ketika wasol, ketika kita menyambung bacaan enggak dibaca. Ya. Kalau kita baca Quran nanti yang mansub tanwin ini kan mengikuti hukum menjadi ikhfa, menjadi idgham atau idhar tergantung huruf setelahnya ya. Apa huruf setelahnya kan itu. Nah, artinya apa? Alif ini enggak kebaca. Kebacanya ketika waqaf. Nah, sebagai contoh misal di situ raaitu rajulan mansub, ada alif mansubnya. Wa kitaban juga ada alif mansubnya. Wa lu'lu'an ada alif mansub. Sekarang kita terapkan bacaan sesuai dengan harokat, kita terapkan ilmu tajwid di situ. Maka kita baca ra'aitu rajulaw wa kitabaw wa lu'lu'a. Gitu kan? Kita terapkan ilmu tajwid di situ bacaan wasal. Ra'aitu rajulaw wa kitabaw wa lu'lu'a. Nah, barakallahu fikum. Kebaca enggak alif mansub pada rajulan dan kitaban? Enggak kebaca, seperti enggak ada. Namun ketika waqaf lu'lu'a dibaca enggak alif mansubnya? Dibaca. Itu maksudnya. Jadi maksud alif mansub di situ alif yang didatangkan di akhir isim nakiro ketika alif itu mansub menempati kedudukan nasab ya. Naam, baik sebagai maful bihi atau sebagai lainnya. Kemudian dibaca waqaf menjadi ada alif mansub. Kalau dibaca wasol dibaca wasol sambung maka tidak terbaca alifnya. seperti yang tadi kita baca ra'aitu rajulaw wa kita bawa lu'lu'a. Nah, itu kalau kita baca dengan ilmu tajwid, ilmu tajwid ini harus dibaca di bacaan Al-Qur'an. Kalau bacaan seperti ini kita bisa baca ra'aitu rajulan wa kitaban wa lu'lu'a. Enggak masalah, enggak di idgham. Nah. Ya, lanjutkan bacaan. Dua, jika alif mansub menyertai hamzah mutatorifah yang ditulis di atas wawu atau ya, maka alif mansub ditulis di belakang hamzah tersebut tanpa merubah bentuk hamzah, atau tetap ditulis di atas wawu atau ya, seperti ju'un menjadi ju'an, qori'un menjadi qori'an, takafu'un menjadi takafu'an, syati'un menjadi syati'an. Nah, fawaid dan tambihat yang kedua yaitu berkaitan dengan alif mutatham, berkaitan dengan hamzah mutatorifa yang ditulis di atas wawu atau ya, nah, kemudian diikuti oleh alif mansub hamzah mutatorifa yang ditulis di atas wawu atau ya, kemudian datang alif mansub. Nah, ini faedah yang kedua. Nah, apakah alif mansub ini merubah hamzah? Nah, merubah hamzah dari wawu, dari ditulis di atas wawu atau ya menjadi huruf lainnya. Nah, jawabannya tidak merubah bentuk hamzah. Hamzah tetap ditulis wawu di atas wawu atau di atas ya. Nah, itu. Seperti ju'ju'un. Ju'ju'un, ja'a ju'ju'un. Misalkan kita ngucap ja'a ju'ju'un. Ra'aitu ju'ju'an. Baik marfu ataupun mansub semuanya ditulis di atas wawu. Nah. Ja'a qari'un, ra'aitu qari'an. Baik marfu atau mansub semuanya ditulis di atas alif. Berarti alif mansub itu enggak merubah bentuk hamzah ya. Nah, untuk apa? Hamzah yang ditulis di atas ya, untuk hamzah yang berharokat doma dan fathah ini. Atakafu, ja'a takafu, ra'aitu takafu'an. Ini sebatas contoh untuk memposisikan kedudukan. Juga sama, tetap ditulis di atas wawu. Nam ja'a syati'un, ra'aitu syati'an. Nam juga sama, tetap ditulis di atas ya. Ya, yang tiga. Tiga, jika menyertai hamzah yang ditulis pada soter atau sendirian, maka a, alif mansub ditulis di belakang hamzah dan hamzah masih tetap pada soter. Seperti contoh bad'un menjadi bad'an, dar'un menjadi dar'an, bur'un menjadi bur'an, juz'un menjadi juz'an. Nah, berikutnya jika alif mansub menyertai hamzah yang ditulis pada soter, ditulis mufroda sendirian, maka alif mansub ditulis di belakang hamzah dan hamzah masih tetap pada soter. Hamzah masih tetap pada soter. Contohnya bad'un, bad'an, dar'un, dar'an, bur'un, bur'an, bur'un kesembuhan, juz'un, juz'an. Masih tetap kan? Enggak mengalami perubahan. Hamzah tetap pada soter. Yang B, lanjutan. Dan B, alif mansub ditulis di belakang hamzah dan menjadikan hamzah ditulis di atas nabirah atau ya, dikarenakan huruf sebelum hamzah bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Nah, alif mansub ditulis di belakang hamzah dan menjadikan hamzah ditulis di atas nabirah atau ya, karena apa? Karena huruf sebelum hamzah bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Yaitu huruf sebelum hamzah bisa bersambung dengan alif mansub. Huruf setelah hamzah apa itu? Alif mansub. Seperti wit'un menjadi wit'an, yang tadinya di atas soter sekarang ditulis di atas nabiro. Syai'un yang tadinya soter sendirian sekarang menjadi syai'an di atas nabiro atau ya. but'un menjadi but'an, ib'un menjadi ib'an. Barakallahu fikum. Artinya apa? Pada keadaan ini, pada keadaan hamzah mutatarifa yang ditulis sendirian, yaitu datang setelah sukun, lalu dia mansub, maka apa yang terjadi? Bisa merubah bentuk hamzah dari sendirian menjadi di atas nabiro ketika huruf sebelum dan sesudah hamzah bisa disambung. Ketika huruf sebelum hamzah dan huruf setelah hamzah yaitu alif bisa disambung. Nah, lanjutan yang empat. Empat, alif mansub tidak ditulis di belakang hamzah yang ditulis di atas alif, dikarenakan bisa menimbulkan karohah, tawalil, amsal, atau dibencinya berkumpul bentuk huruf yang sama dalam satu kata. Contoh, naba'un menjadi naba'an. Itu salah, menjadi enggak usah. Naba'un naba'an. Ya gitu. Majba'un mahba'un mahba'an. Mabda'un mabda'an. Malja'un malja'an. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Alif mansub tidak ditulis di atas alif mansub, tidak ditulis di belakang hamzah yang hamzah itu ditulis di atas alif. Kenapa? Karena hal ini bisa menimbulkan karohatu tawalil amsal, dibenci berkumpul bentuk huruf yang sama dalam satu kata. Contohnya naba'un marfu, kita bikin mansub menjadi naba'an. Pada naba'an ini cukup tulisannya, tidak cukup tulisan yang ada, ya cukup tulisan yang ada, tidak perlu ditambah alif mansub. Kenapa? Kalau ditambah alif mansub akan bertemu dua huruf yang sama, yaitu pertama huruf hamzah yang di atas ditulis alif, yang kedua huruf alif itu sendiri. Nah, sehingga yang seperti ini dibenci oleh orang Arab. Karena dibenci bertemu dua huruf yang sama, maka alif mansub ditulis di atas alif, maka harokat tanwin fathah ditulis di atas alif, di atas hamzah, tanpa dikasih alif mansub, tanpa dikasih alif mansub. Nah, seperti pada contoh yang barusan disebutkan. Ya, lima. Lima, alif mansub tidak ditulis di belakang hamzah yang ditulis pada shatr setelah alif. Contoh, kata syifaun syifaan, samaun samaan, binaun binaan, liwaun liwaan. Nah, pada tanbih yang kelima adalah tempat kedua di mana alif mansub tidak ditulis, yaitu pada apa? Pada hamzah yang ditulis di atas shatr ketika huruf sebelum hamzah adalah alif. Nah, huruf sebelum hamzah adalah alif. Sifaun sifaan, samaun samaan, binaun binaan, liwaun liwaan. Nah, ditulis tanwin ditulis di atas hamzah tanpa diberi alif di belakangnya. Nah, barakallahu fikum. Apa kesimpulan untuk alif mansub? Alif mansub ini alif yang menyertai isim yang nakiro, yang isim tersebut mansub. Isim nakiro yang mutamakin, yang mu'rob, mutamakin, yang bukan mamnu' minas sarfi, ya. Isim yang mutamakin, yang bertanwin, yang menempati kedudukan mansub. Nah, isim-isim ini diberi, isim-isim ini berharokat fathah double atau tanwin. Kemudian apa? Diberi alif, namanya alif mansub. Namanya alif mansub. Yang alif mansub ini dibaca ketika wasol, afan, tidak dibaca ketika wasol dan dibaca ketika waqaf. Nah, terkecualikan pada isim yang berakhiran hamzah yang ditulis atas alif, tidak, alif mansub tidak ditulis. Pada hamzah yang berakhiran, pada hamzah yang ditulis di atas alif, nam, isim mansub tidak ditulis setelahnya. Mabda'an, malja'an, itu enggak ada alif mansubnya. Termasuk juga isim yang berakhiran hamzah, yang hamzah ini datang setelah alif, sifaan, samaan, juga tidak ditulis alif mansubnya. Ini pengecualian. Yang alasan dari mabda'an, malja'an, Kenapa alif mansub enggak ditulis? Karena tawalil amsal. Nah, kalau pada samaan, sifaan alif mansub enggak ditulis, kenapa? Karena sebelum alif mansub ada alif. Nah, atau untuk mengingat menyerupai tawalil amsal. Kalau alif mansub ditulis pada sifaun dan samaan, pada sifaan dan samaan menyerupai tawalil amsal. Karena apa? Karena ada dua bentuk alif juga kan? Meskipun alif tersebut dipisah oleh hamzah. Menyerupai. Ya, catatan dibaca. Catatan, alif mansub juga tidak ditambahkan pada isim-isim berikut ini. Isim satu, isim yang berakhiran tak marbutoh, seperti rahmatan, zahrotan, iqamatan, solatan. Dua, isim maksur seperti fatan, hudan, alson, ulan. Nah, kesimpulannya alif mansub tidak ditulis di empat tempat. Alif mansub tidak ditulis di empat tempat kesimpulannya. Yang pertama pada apa? Yang pertama pada isim, yang pertama pada isim yang berakhiran hamzah yang ditulis di atas alif. Isim yang berakhiran hamzah yang ditulis di atas alif. Ketika mansub tidak ditulis alif mansubnya. Mabda'an, malja'an, makhba'an, naba'an, enggak ada alif mansubnya. Yang kedua pada isim yang berakhiran hamzah ditulis di atas satar sebelumnya alif. Sama'an, sifa'an, bina'an, liwa'an, itu enggak ada alif mansubnya. Yang ketiga pada alif yang ketiga pada pada isim yang berakhiran tak marbuto, rahmatan, jahrotan, ikomatan, sholatan, itu juga enggak ada alif mansubnya. Yang empat pada isim maksur, fatan, hudan, ason, ulan, ada pada tempat-tempat. Enam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hamzah mutatarifah bisa kita selesaikan, kita baca sekali pertemuan ini ya. Yang besok insyaallah kita akan memasuki alif lahina. Nah, apa ada pertanyaan sebelum masuk ke alif lahirnya? Besok insyaallah kita lanjutkan alif lahirnya. Atau besok kita mengoreksi soal dulu. Soal baca ada dua latihan, halaman 44 dan 45. Yang ini latihan untuk hamzah mutawasito ya, halaman 44-45. Latihan yang perlu dikoreksi bersama Romawi 2 dan Romawi 3. Buka halaman 44-45, 44 dan 45, Romawi 2 dan Romawi 3. Ini insyaallah kita koreksi bersama besok sebelum memulai hamzah, sebelum memulai membahas alif lahina ya. Lalu latihan baru, nah silakan diisi, dan yang semangat untuk memfoto hasilnya silakan dipoto dan dikirim ke admin. Halaman 49 ya. Halaman 49 yang Romawi 2, Romawi 2. Romawi 2 ya, coba nanti antum gabung itu. Huruf-huruf yang terpisah yang sudah ada harokatnya antum gabung menjadi kata yang baku. 6. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit Abu Salma? 40 menit. 6, sudah 40 menit, kita tambah 10 menit tambahan faedah ya. 6, tentang hamzah mutatarifah yang aridon. Hamzah mutatarifah yang aridotan atau yang arid, yang bukan asli. 6. Kalau hamzah mutawasito ada enggak yang bukan asli mutawasit? Ada enggak? Mutawasit, hamzah mutawasito. Hamzah mutawasito terbagi dua, ada hamzah mutawasito yang asli mutawasit, ada hamzah mutawasito yang berasal dari apa? Hamzah mutatorifa. Lalu kemasukan huruf menjadi hamzah mutawasito. Ingat? Halaman berapa itu? Halaman 37 ya. Halaman 37 kita ingat-ingat lagi bahwa hamzah mutatarifa, kita ingatkan lagi hamzah mutatarifa apa? Hamzah mutawasito ada mutawasiton yang asli seperti sa'ala, ra'ufun, bi'run, ro'a. Ada mutawasito yang karena sebab seperti ma'un menjadi ma'uhu, laja'a menjadi laja'u, jus'un ani, ya itu kan. Nah, kalau ini yang mau kita tanbih yang sekarang ini pada hamzah mutatorifa, yang mutatorifanya karena sebab aslinya dia hamzah mutawasito namun berubah menjadi hamzah mutatorifa. Nah, nanti kaitannya dengan bagaimana tulisannya, apakah tulisannya kita ikuti hamzah mutawasito ataukah kita menulis dengan tulisan hamzah mutatorifa. Yan a fi'il apa ini? Mudorek yan a artinya jauh. 6 termasuk an a. An a fi'il apa? Af'ala fi'il apa ini? An a fi'il madi. Kalau yan a dari na'a, na'a yan a. Kalau an a yun i, an a yun i, yun i. Ya, dilihat ya tulisannya. Na'a yan a. Na'a yan a artinya jauh. Tak udah. An a yun i artinya menjauhkan. Artinya menjauhkan. Nah. Barakallahu fikum. Na'a yan a, fil amrnya apa? Na'a yan a. Fa'ala yaf'alu. If al fi'ilnya fi'il mu'tal, maka kita buang huruf ilatnya menjadi in'a, if'al, dari if'al in'a. In'a an'a yun'i, apa fi'il amarnya? Af'il, af'ala yuf'ilu, fi'il amarnya af'il ya, af'ala yuf'ilu af'il, maka menjadi an i. Jadi an i. Nah. Barakallahu fikum. Apakah tulisannya seperti ini? Yaitu mengikuti hamzah mutawasito yang kita tulis sekarang ini mengikuti hamzah mutawasito ya. Na'a yan a in a. Mutawasito enggak? Hamzah mutawasito semuanya ditulis di atas alif. Na'a di atas alif. Yan'a di atas alif. In'a kita tulis di atas alif. Nah, kita ngikuti hamzah mutawasito. Kenapa? Karena pada in'a berasal dari yan'a yang mengalami pembuangan huruf ilat disebabkan dia itu fi'il amr. Kan itu. 6. Begitu juga pada an a yun i. An a yun i. Ya, yun pada yun i di sini. Yun i ditulis di atas nadhiro. Kenapa? Karena harokat hamzah berupa kasro dan harokat sebelumnya sukun lebih lemah. Ya enggak? Maka ditulis di atas nadhiro. Yun i. Ketika menjadi fi'il amar kita baca an i. An i masih ditulis di atas nabiro atau ya. An i. Kenapa? Karena ini kita hukumi sebagai hamzah mutawasito. Nah, sahibnya yang mau kita tanbih pada in a yang di akhir kata, pada an i yang di akhir kata. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tetap dihukumi hamzah mutawasito karena mutatarifah di sini karena sebab bukan asli ya, sehingga ditulis seperti yang kita tulis di papan tulis. Dan pendapat kedua, ini pendapat yang masyhur, meskipun dia ini mutawasitonya mutawasito bukan asli, namun tetap dikatakan afan. Meskipun dia mutatorifanya bukan asli, in'a mutatorifa. Ketika fi'il amr ya, in'a mutatorifa. An'i juga mutatorifa. Mutatorifanya di sini enggak asli. Kenapa? Karena sebab hilangnya huruf karena dia itu fi'il amr. Maka ditulis mengikuti kaidah yang kita baca sekarang. Apa kaidah kita? Jika harokat sebelum hamzah adalah sukun, maka hamzah ditulis di atas apa? Di kaidah keempat, yang di. Ya. Yang di. Jika harokat hamzah adalah sukun, maka hamzah ditulis di atas apa? Ditulis mufroda, sendirian. Ketemu kan? Ya, nah, ini lihat antum, in a sebelum hamzah apa harokatnya? Sukun. An i apa harokat sebelum hamzah? Sukun. Maka pendapat kedua menulis begini, in a, in a itu hamzah wasol nun sukun lalu hamzah sendirian, in a. Ini pendapat kedua ya. Nah, yang an i pendapat kedua mengatakan menjadi hamzah wasol nun sukun lalu hamzah sendirian, an an i. Nah, itu mengikuti kaidah yang sekarang berlaku, yaitu apa, hamzah ketika huruf sebelumnya sukun ditulis mufroda sendirian seperti pada in a dan an i, yaitu apa, hamzah setelahnya nun sukun lalu hamzah sendirian. In a untuk fiil sulasi, anti untuk fiil yang rubai, semuanya fiil amr. Begitu juga pada isim fa'il, isim fa'il mun in pada an ayun i, isim fa'ilnya apa nih, yun i, mun in. Ada dua pendapat, ada yang menghukumi ditulis di atas ya karena dia itu tetap dikatakan mutawasito mun in. Kita kasih ya dulu ya, kita kasih al dulu, al mun i, lihat al mun, Al-Mun'i. Al-Mun'i isim apa namanya? Isim yang berakhiran ya sebelumnya kasroh, disebut isim maksur atau isim mangkus. Isim seperti kita ucap Qodin, Al-Qodi. Al-Qodi isim apa? Al-Qodi maksur atau mangkus? Mangkus. Isim mangkus, aksanta. Al-Qodi isim mangkus. Ketika ada al kita ngucap Al-Qodi. Ketika al kita buang, apa yang kita ucap? Qodin. Begitu juga pada Al-Mun'i. Al-Mun'i ya. Ketika kita al kita buang, apa yang kita baca? Mun'in. Mun'in. Sekarang permasalahannya pada bagaimana cara menulis mun'in. Mun'in ini apakah ditulis hamzah di atas ya atau ditulis sendirian? Nah, kalau mengikuti kaidah yang sekarang, kaidah hamzah mutatorifa, mun in tulisannya mim nun mim doma nun sukun lalu hamzah sendirian, mun in. Kalau dia dihukumi tetap sebagai hamzah mutawasito, mun in hamzah mutawasito karena setelahnya ada ya yang mahdhuf ya. Ada ya enggak di sini mun in? Seperti Qodin, nah, maka kita tulis begini. Kita tulis menjadi mun in. Mengerti maksudnya? Karena ada perbedaan ulama dalam menulis, ada yang memberlakukan hamzah mutatharifah dan mutawasito, kita tulis semua bentuknya. Yang nanti ketika baca kitab antum kalau mendapati kata seperti ini, yang serupa dengan ini, yang asalnya hamzah mutawasito berubah menjadi mutatharifah, kalau antum mendapatkan tulisannya model A atau model B, ikut pendapat pertama atau pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang masyhur mengikuti pendapat yang kedua, yaitu apa? Memberlakukan sebagai hamzah mutatharifah. Mutatharifah itu yang masyhur. Nah, barakallahu ya. Kalau kurang jelas kita bisa ulang besok ya, sambil mengoreksi soal insyaallah. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada berarti kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan besok, dan kita akan mengoreksi soal ya. Besok kita mulai dengan mengoreksi soal untuk lebih memahamkan pembahasan. Soal-soal ini tujuannya untuk lebih mematangkan pembahasan yang telah lewat, dan juga untuk memurojaah atau untuk lebih mengetahui apa yang ternyata dengan melihat contoh jadi tahu beberapa hal yang ternyata kita enggak ngerti misalkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.